Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluna la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah tidak ada kata yang layak untuk kita angkat kecuali kata syukur, kata puji-puja kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, dan dengan segala kondisi, Allah masih bisa memberikan atau Allah masih memberikan taufik kepada kita, kesempatan kita untuk menuntut ilmu, berinteraksi dengan ilmu yang sejatinya merupakan kebutuhan pokok. Bahkan menjelaskan sebagian ulama, itulah kehidupan itu sendiri. Jadi itulah kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, kebersamaan kita dengan ilmu itu harus kita syukuri. Kita tahu bersama-sama bahwa salah satu tafsir doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kebaikan di dunia itu di antara tafsirnya adalah al-ilmu wal amal, ilmu dan amal soleh, atau ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itulah kebaikan yang kita minta di sebuah doa yang menjadi salah satu doa yang paling populer di masyarakat kita. Ternyata artinya itu di antara penekanannya adalah ilmu nafi. Maka semoga kita diberikan taufik untuk bisa mendapatkannya. Dan selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan jangan bersyukur, karena salah satu kunci keberhasilan para ulama dalam mendapatkan ilmu nafi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, wa tidaklah aku mendapatkan ilmu kecuali dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu membuat kita dapat ilmu nafi, hadirin. Dan itu tidak mengejutkan, karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Oleh karena itu, marilah kita syukuri dan selalu minta ilmu nafi. Sebagaimana jaga syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, jaga tauhid kita, iman kita. Hati-hati dengan kesyirikan, baik yang kecil, apalagi yang besar. Dan hati-hati dengan kesyirikan terselubung. Dan yang juga jaga semangat kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in. Kembali bersama Imam Nawawi Rahimahullah, dan kita sedang membahas hadith Abi Hurairah yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Dan kita masih berada di penggalan pertama, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Dan ini poin terakhir yang kita angkat dalam penggalan la tahasadu bi'inillah, tentu saja dengan segala keterbatasan dan kebodohan kita. Kita sudah jelaskan bagaimana hasad itu adalah salah satu induk dari berbagai macam kemaksiatan. Dan kita pun juga jelaskan bahwa hasad adalah awal maksiat yang terjadi. Dan itulah maksiat iblis. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa setiap kita itu punya potensi, punya bibit hasad. Yang membedakan orang baik dan orang buruk itu, orang baik mengubur, melawan, tapi orang buruk membiarkan, akhirnya hatinya digerogoti dan dia tersiksa. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa hasad itu sebenarnya menghancurkan kedua belah pihak. Bahkan lebih tepatnya menghancurkan yang hasad sebelum yang dihasati. Bahkan tidak jarang hanya menghancurkan yang hasad, karena manuvernya belum tentu berhasil. وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, dalam surat Taqwir ayat terakhir. Dan apa yang kalian inginkan gak akan bisa terwujud kecuali dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi betapa banyak upaya orang hasad itu gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berhasil belum tentu merugikan yang dihasati itu. Bisa jadi sebaliknya. Ada orang hasad ngegibah terus atau memfitnah, kasih isu segala macam. Itu bisa jadi justru mengangkat derajat orang yang dihasati di dunia, atau menurut kacamata dunia, sebelum kita bicara akhirat dan pahala. Ya gak, hadirin? Salah satu kaidah di dunia di dunia informasi adalah bad news is a good news. Benar kan? Bad news is a good news. Berita buruk itu berita bagus. Ini kita belum bicara tentang pahala segala macam. Bisa jadi berhasil, dia fitnah yang dihasilkan. Tapi itu sebenarnya melambungkan orang yang dihasati itu di dunia sebelum kita bicara akhir. Akhir itu pasti untung nih. Dan kalau itu merugikan dunia yang dihasati, selama orang yang dihasati itu beriman dan bertakwa amat, atau selama orang yang dihasati tahu bagaimana bersikap amat, bismillah, bismillah. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita membahas bagaimana menyikapi orang yang hasad. Bagaimana menyikapi orang yang hasad, atau mencegah keburukan atau kemudaratan dari orang yang hasad. Hadirin yang Allah muliakan, kita ambil dari keterangan para ulama, diantaranya dalam kitab Bada'i'ul Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama, At-ta'awudhu billahi ta'ala min syarrihi wal-luju wa-tahassunu bihi. Cara menyikapi keburukan orang-orang yang hasad itu, jemaah, yang pertama, ta'awudhu billah, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan dan dampak buruk yang hasad. Minta perlindungan. Wal-luju' wa-tahassun bihi, dan kembali kepada Allah. Dan minta dilindungi sama Allah. Itu pertama, kembali ke Allah. Jadi first thing, firstnya itu. Yang pertama harus dilakukan kembali kepada Allah. Bukan fokus ke horizontal, siapa sih ngelakuin ini? Tenang dulu, jangan kesana dulu. Lu tahu gak siapa orang itu? Jangan, tenang dulu. Jangan kesana dulu. Yang pertama kali, at-ta'awudz billah. Minta perlindungan kepada Allah. Al-luju wa tahassun bihi. Al-luju, kembali kepada Allah. Dan minta dilindungi sama Allah. Kesalahan banyak pihak adalah langsung fokus secara horizontal. Harusnya kita langsung fokus ke vertikal, bukan ke horizontal. Jadi fokus ke vertikal, langsung minta perlindungan kepada Allah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, salah satu surat atau salah satu ayat yang disunnahkan untuk kita baca setiap hari, bahkan lebih dari satu kali, lebih dari dua kali, lebih dari tiga kali, adalah surat Al-Falaq. Gitu. Jangan asalnya menyebut aja, jangan sampai terjebak. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan atau dampak orang yang hasad jika dia hasad, atau saat dia hasad. Dan sebagian ulama tafsir, dan ini catatan yang menarik, menjelaskan salah satu hikmah kenapa hasad disebutkan yang terakhir kan, min syarri ma khalaqa, dari keburukan semua ciptaan Allah. Kita minta perlindungan secara dari keburukan secara umum, secara luas dulu, lalu diperinci, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari malam ketika gelap, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari tukang sihir yang meniup buhul. Lalu yang ketiga, hasidin idza, atau yang keempat hasidin idza hasad, disebutkan terakhir kata sebagian para ulama karena ini yang paling parah. Ini parah sekali. Dan ingat, ketika kita katakan yang paling parah, jangan langsung berpikir ke korban yang dihasati, tapi pikir pelaku. Selalu berpikir demikian. Antum tahu di kuliah, antum belajar menuntut ilmu, selalu berpikir bahwa maksiat atau kezaliman itu pasti merugikan pelakunya sebelum korbannya. Itu kaidah. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah berfirman, mereka enggak pernah zulimin kita, tapi diri-diri mereka lah yang mereka zulimi. Dan itu sudah kita bahas ketika kita masuk ke bab kezuliman. Jadi sekali lagi, min syarri hasidin idza hasad, dalam surat Al-Falaq ini ayat terakhir, ayat kelima ini. Itu berarti ini memang harus dikhususkan. Dan itu, dan pertanyaannya, kenapa suruh dibaca tiap hari? Ya karena itu. Yang pertama harus kita lakukan menuju Allah, kembali kepada Allah. Kok tiap hari sih? Kenapa tiap hari? Di antara hikmahnya khusus untuk bicara hasad, kita sudah jelaskan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wa inna likulli dzi na'imin hasuda. Sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat pasti ada penghasadnya. Pasti. Jangan kaget. Itu sudah pola dunia itu begitu. Antum dapat nikmat, ada penghasad. Makanya Nabi SAW, sekali lagi, kapan dihasadnya? Ketika Nabi SAW dapat nikmat, dapat wahyu. Sama orang munafik, kenapa dia dapat wilayah? Gitu aja. Siapa orang dapat nikmat, pasti ada penghasil. Makanya sekali lagi ulama mengatakan, fa'innama turma asyajaratul muthmirah, yang ditimpukin itu pohon yang berbuah. Kalau gak berbuah, dibiarin. Kapan pohon menjadi inceran antum-antum, gitu. Kapan pohon rambutan menjadi inceran antum-antum? Kapan? Jujur aja, jujur. Bukan nggak jujur. Aku tuh biasa spesialis mangga, Ustaz. Jadi bukan rambutan. Oke, sama aja. Kapan diincer? Ah, pas kapan? Pas lagi tunas. Enggak. Pas berbuah baru diincer. Itu aja udah. Gak usah bingung-bingung. Gak usah bingung-bingung. Antum suka main bola. Kapan antum dikeroyok pemain lawan? Ketika bolanya di antum, sudah ditrap udah semua. Benar, kalau gak dapat bola diawasi gitu. Tapi begitu bola di antum, ditrap langsung. Pokoknya gitu, hidup kehidupan begitu. Begitu dapat nikmat, siap-siap. Jadi gak usah bingung, dulu aku gak pernah dibenci orang, kenapa sih ya? Sekarang apa salahku? Gak usah seperti itu. Salah, gak ada yang salah. Masalahnya cuman sekarang Anda punya posisi, gitu aja. Dulu gak punya posisi. Begitu seseorang punya posisi, punya kenikmatan, maka ada penghasatnya. Ada penghasat. Itu sabda Nabi SAW. Jangan kan kita, tapi aku kan udah berusaha baik sama orang, Ustaz. Nabi kurang sallallahu alaihi wasallam, kurang baik apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Ada yang menghasati enggak? Banyak orang munafik, Yahudi segala macam. Seperti orang musyrik Quraisy. Nabi Adam baik atau enggak baik? Baik. Iblis hasad. Apa masalahnya? Gak ada masalah sama sekali. Cuma dapat nikmat gitu aja. Itu masalah. Nah itu kadang-kadang manusia kan itu tadi, kembali yang ayat yang kita dzaluman jahula. Manusia itu zalim terus bodoh. Nah salah satu seringkali kebodohan kita, kita hanya mengincar sesuatu dari satu sisi aja dan gak mau sisi yang lain. Artinya nikmat dengan hasad satu paket, hadirin. Antum dapat nikmat, antum dihasati. Nah kita kan cuma mau, ya untuk antum, aku tuh cuma mau nikmatnya aja. Gak bisa. Anda dapat nikmat, Anda punya penghasat. Itu pola kehidupan. Makanya harus hati-hati. Semakin punya banyak nikmat, harus semakin hati-hati. Makanya kan kata Nabi SAW, ista'inu ala injahil hawa'iji bil kitman fa inna likulli dzi na'imin hasuda. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam mewujudkan keinginan, cita-cita dan hajat-hajat Anda dengan menyembunyikan. Menyembunyikan, jangan kasih tahu semua. Karena setiap orang dapat nikmat, ada penghasatnya. sebagian kita kan pengen memperlihatkan secara normal, tapi nggak mau di nyinyirin, nggak mau dibully, ya nggak bisa. Anda buka, Anda kan dinyinyirin gitu aja. Makanya kata Nabi SAW, tuh, langsung kan. Begitu deringan telepon bunyi, langsung semua mata kesana gitu aja. Udah. Pokoknya hidup tuh begitu dah, gitu lah. Langsung, ini siapa sih? Gitu lah, gitu. Ya kalau kamu dilihatin, jangan dinyalain gitu. Terus setiap kita buka, orang akan tertuju sama kita. Itu kehidupan. Nah, karena hidup kita pasti dipenuhi oleh nikmat, maka salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sayang sama kita minta kita baca surat ini setiap hari. Baca setiap hari. Untuk siapa? Untuk kita. Kitanya sok-sokan, lo gak penting, kan yang akan hancur. Makanya disuruh baca tiap hari. Jangan nunggu masuk dulu, kalau manuver orang yang hasad sudah keburu masuk, susah dikeluarkan. Kaidah mengatakan ad-daf'u ashal min ar-rafa'. Mencegah itu lebih mudah daripada menghilangkan atau mencabut dan membuang. Ya simpelnya sedia payung sebelum hujan. Mencegah itu lebih baik daripada udah masuk terus akhirnya segala macam. Sebelum masuk, buat pagar, baca Al-Falaq, dan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'awudz billah, minta perlindungan kepada Allah. Minta dilindungi sama Allah, minta dibentengi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dah. Maka baca setiap pagi, baca ba'da salat subuh, lalu baca pas dikir pagi kan gitu. Lalu nanti baca lagi ba'da zuhur, ba'da salat zuhur. Lalu baca lagi ba'da salat asar, baca lagi ba'da salat maghrib, baca lagi ba'da salat isya. Itu minimum. Belum kalau kita baca di salat wajib atau salat sunnah. Nah, seringkali kita baru sampai Allahumma antas salam wa minkas salam langsung. Oh, gak sampai Al-Falaqnya, gak sampai. Ya wajar kalau kena gitu loh. Lo Anda gak minta perlindungan sama Allah. Udah sibuk sama A, sibuk sama B, sibuk sama gadget. Ini bukan hal sepele. Hasad itu ada konsekuensi dari sebuah kenikmatan. Apalagi kalau kita yang punya kenikmatannya mau gak mau terlihat. Apalagi sengaja diperlihatkan. Yes. Anda harus siapkan benteng yang kokoh. Karena itu ngundang. Itu ngundang. Nabi SAW suruh sembunyikan. Kecuali orang-orang tertentu yang memang tulus, yang memang baik, yang ada kaitannya dengan urusan kita, sampaikan. Itu kaidah. Ista'inu ala injahil hawa'iji bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam mewujudkan yang Anda inginkan dan mewujudkan hajat-hajat Anda dengan menyembunyikan. Karena setiap orang yang punya nikmat ada penghasatnya. Gitu. Dan jangan berdalih, aku kan udah baik sama orang. Nabi SAW kurang baik apa? Nabi Adam kurang baik apa? Nabi Yusuf masih kecil gak ngerti apa-apa. Gak pernah nyebelin sama kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Tapi karena beliau disayang, beliau dapat nikmat yaitu kesayangan ayahnya, jadi salah satunya begitu. Mintalah pertolongan sama Allah. Baca surat Al-Falaq itu kebutuhan. Kebutuhan, tanamkan kepada diri kita. Kebutuhan. Dan fokus minta benar-benar kita diserang hadirin sama hasad itu tuh, dan peluangnya tiap hari. Jadi bangun bentengnya tiap hari. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ingat terus. Itu hal yang perlu kita jauhkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi makanya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Nabi kan gak kena kayak gitu. Karena beliau adalah sosok yang paling beristi'adzah kepada Allah, yang paling ta'awud kepada Allah, yang paling luar biasa membaca surat Al-Falaqnya. Itu yang pertama. Yang kedua, taqwallah wa hifdhuhu 'inda amrihi wa nahyi. Bertakwa kepada Allah lalu menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha menjalankan perintah dan larangannya. Jadi berusaha menjalankan perintah dan larangannya. Jadi bertakwa kepada Allah itu dampaknya besar. Makanya jangan fokus ke horizontal. Fokus ke vertikal dulu. Begitu ada ini, kayaknya ada yang gak suka sama saya dan seterusnya. Bukan, pertanyaan pertama bukan siapa dia atau apa. Ingat, gimana takwa kita sama Allah. Gimana penjagaan kita terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga anda. Jagalah hak Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapan anda. Allah akan tolong anda. Jadi jaga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kan jaga kita. Jaga hak Allah. Jaga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita jaga sholat, jaga zikir, lalu jaga menjaga diri dari hal yang haram, itu dampaknya adalah untuk membentengi kita diantaranya dari pihak-pihak yang hasad. Yang bisa jadi kita gak pernah tahu siapa mereka. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang besar dan segala macam, itu kan yang mereka, orang yang hasad sama mereka kan banyak hadirin. Dan yang mereka tahu mungkin gak sampai 10%-nya. Yang mereka tahu mungkin gak sampai 20%-nya, sedikit. Jadi capek hidup kita kalau nih siapa ini siapa segala macam. Ya semakin besar kenikmatan anda, yaitu resiko. Itu konsekuensi. Maka fokuslah ke yang bisa jaga anda, yang bisa jaga kita. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga anda. Dan ini penting. Makanya hadirin sekalian, kita harus tahu konsekuensi dari sebuah fasilitas dan sebuah kenikmatan. Atau apabila kita misalnya menikah dengan seseorang wanita atau seseorang laki-laki yang memang dikasih kenikmatan sama Allah, kita harus mikir itunya. Begitu anda putuskan nikah sama dia, berarti akan ada yang hasad sama anda. Anda siap gak konsekuensinya? Kita kan yang penting dapat cantik, dapat ini. Iya, itu penting. Tapi ada siapa konsekuensinya enggak? Saya mundur aja deh. Iya, bukan mundur juga. Berarti ibadahnya harus kuat, takwanya harus kuat, jaga hak Allahnya harus kuat. Kita makanya manusia itu selalu seringkali mikirnya tuh hanya sisi enaknya doang. Wah, enaknya. Anda pikir konsekuensi enggak? Gak ada makan siang gratis hadirin. Gak ada makan siang gratis, quote and quote. Anda harus mikir apa konsekuensinya. Ya, mikir gitu enggak? Misalnya ada, misal pernikahan nih, ada wanita yang cantiknya ijma, muttafaqan alaih gitu misal. Semua mazhab sepakat dia cantik. Terus muda. Terus hafalannya 30 juz. Mujazabi sanad gitu, dapat sanad riwayat Hafs wal Asim. Terus hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lalu pintar 5 bahasa. Lalu jago usul fikih. Lalu hafal buku-buku tentang akidah, iman dan seterusnya. Dan yang paling terakhir, ini sangat penting juga, mau sama antum gitu. Iya dong, kalau gak mau percuma juga. Kita bicara panjang lebar, pertanyaan mau gak sama, sama mau. Kira-kira terima gak antum? Antum udah nikah belum? Udah juga, Masya Allah. Cuma bilang keterima ya, udah mana nikah. Ketika antum, terserah lah, itu urusan antum. Ya ketika antum bilang terima, mikir gak? Bahwa konsekuensinya besar nih. Enggak kan? Mayoritas kita gak mikir. Yang penting udah cantik segala macam, kita gak mikir konsekuensinya besar. Setiap kenikmatan ada konsekuensi. Mikir gak ini konsekuensi besar? Sekali lagi, bukan mundur, bukan. Tapi maksudnya, berarti takwanya harus kuat. Berarti jaga hak Allahnya itu harus maksimal. Karena nikmat apapun besar. Punya anak, anak antum lahir, lucu. Gitu, lucunya semua sepakat gitu loh. Lucunya minta ampun gitu loh. Bahkan dia belum senyum aja, kita udah geli ngeliat dia misalnya. Sangat lucunya banget gitu. Gemes mukanya, apa gemuk, cabi gitu loh. Terus pipinya merah kayak blush on segala, pokoknya sekali lagi. Terus cerdasnya anak, Masya Allah cerdas pintar. Berapa persen orang tua yang tertegun gitu, ya Allah ini nikmat besar nih. Ini kalau saya gak deket sama Allah, ini anak akan jadi korban hasad. Bisa kena ain. Bisa di ini orang, di segala orang. Berarti saya harus jaga, benar-benar mulai sekarang saya harus perbaiki Quran saya, zikir saya, sholat saya, dan seterusnya. Mikir kesana gak itu poinnya hadirin? Atau senang-senang, oh Masya Allah. Ya udah. Fa'inna likulli dhina'im hasuda. Setiap orang yang punya nikmat akan dihasati. Dan hasad ini kan silent operation hadirin secara umum. Mungkin orang gak sadar. Dan gak harus kena sekarang kan. Nanti tiba-tiba ada error segala macam. Ain itu kan gak. Gimana coba cek ain? Nah kita tuh kadang-kadang gak mikir ke sana. Pokoknya ngeliatnya, oh lucu, Masya Allah. Pokoknya hadirin, setiap ada kenikmatan, pasti ada penghasad. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata saya. Dan solusinya juga bukan mundur, karena ya itulah inti dari alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Emang hakikat kehidupan seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Muluk tadi ayat 2, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa dan yang paling baik amalnya. Allah takdirkan ada orang yang menghasad itu untuk menguji takwa antum dan penjagaan antum terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Solusinya itu. Makanya Allah berfirman surat Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan apabila kalian bersabar dan bertakwa, ini bottom line-nya, bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka makar-makar mereka upaya mereka menjatuhkan kalian gak akan memudaratkan kalian sama sekali. Gak akan memudaratkan. Gak akan memudaratkan. Gak akan menjatuhkan, gak akan menghancurkan dan seterusnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas gak sih? Jelas ya? Oke. Okay. Jadi bertakwa dan jaga hak Allah. Bertakwa jaga hak Allah. Dan itu konsekuensi yang harus diambil. Maka persiapkan. Atau kita lihat dalam kehidupan, mau kehidupan bisnis segala macam perkantor, lihat pihak yang ada di posisi strategis dihasati orang, dihasati. Nah, ketika kita, tapi persoalannya apakah kita mundur dari posisi strategis, sedangkan amanat itu datang, kita juga gak ada ambisi sama sekali, dan itu mungkin itu fardu kifayah dan seterusnya. Enggak. Solusinya adalah kuatkan ketakwaan. Jaga hak Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Bangun benteng. Bangun benteng. Jelas hadirin. Oke, yang ketiga, sabar, sabar, sabar. Sabar. Sebagaimana firman Allah di ayat ke-120 dalam surat Ali Imran. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Sabar. Maka kata para ulama, alla yuqatilah, jangan anda perangi. Wa la yashku, dan jangan mengeluh. Wa la yuhaddith nafsahu bi adzahu aslan, dan jangan bicarakan keburukan-keburukannya. Jangan bicarakan kenapa sih dia begini, kenapa dia begitu. Jangan. Tutup. Jangan. Sabar. Berat-berat ya. Tapi enggak ada kemenangan terhadap orang yang hasad yang lebih baik daripada sabar dan takwa. Enggak ada. Dan tawakal kepada Allah. Maka jangan fokus ke horizontal. Walaupun misalnya kita ada indikasi dia nih atau indikasi ini, sabar, tutup. Berat-berat. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi ini keterangan para ulama. Dan kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang mau menang, sabar kata Allah. Dan Allah katakan gak akan memudaratkan, gak akan memudaratkan iman kita, ketakwaan kita, gak akan memudaratkan akhirat kita, aman. Dan fokus ke sana, fokus ke Rabbul Alamin. Yang berikutnya, tawakkal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, sangat familiar, wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Serahkan sama Allah. Makanya jangan fokus ke dia. Serahkan sama Allah. Tawakkal ala Allah. Kita lanjutkan poin berikutnya. Faragul qalbi minal shigali bihi wal fikri fi. Kosongkan semua hal yang berhubungan dengan yang hasad. Kosongkan. Jangan ngebahas, jangan sibuk ngurusin dia, jangan mikirin dia, jangan. Kosongkan. wa an yaqsuda an yah an yamhuwahu min balihi kullama khatara lah. Maksudnya adalah kita hilangkan seluruh besitan pikiran yang berkaitan dengan orang yang hasad itu setiap mau datang atau setiap terbesit, karena syaitan akan goda juga. Kan kehadiran yang hasad itu ujian bagi yang dihasati. Jadi syaitan akan menggunakan kesempatan ini untuk provokasi seterusnya, dia tuh zulimin Anda, dia tuh jahat sama Anda. Hilangkan, hilangkan, hilangkan. Wa falyatafitu ilai, dan jangan menoleh ke orang tersebut. Wala yakhafu, dan jangan takut sama dia. Wala yamla qalbahu bil fikri fi, dan jangan kita isi hati kita memikirkan dia, habis waktu kita. Jangan mikirin dia. Sebentar, tunggu. Kita bahas lagi. Kenapa sih dia begitu sama kita? Gak perlu dibahas. Kecuali kalau masalah strategis yang kita harus tetapkan, mungkin kita musyawarahkan. Tapi fokus enggak. Makanya lebih baik, kata para ulama, yang berikutnya, saya enggak sebutkan tertib ya, karena waktu enggak cukup. Tajridu tauhid wal intiqal bil fikri ilal musabbil azizil hakim. Fokus pada tauhid. Lihat, fokus pada tauhid. Pindahkan, memikirkan orang tersebut ke memikirkan dan tafakkur kepada Allah yang mentakdirkan episode ini terjadi. Dan yang mentakdirkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, Ahkamul Hakimin, Alaysallahu bi Ahkamil Hakimin. Antum sudah hafal ayatnya. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Ini enggak mungkin terjadi kecuali ditakdirkan oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Dan Anda, apa yang kalian inginkan enggak akan bisa kejadian kecuali yang ditakdirkan oleh Allah atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak mungkin Ahkamul Hakimin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin mentakdirkan sesuatu yang ngerusak kita, walaupun secara casing atau secara kasat mata ini pahit. Gak mungkin. Misalnya antum dijegal, sakit hati sama orang yang hasad, ingat, dia gak akan bisa kecuali dikendaki, dia ditakdir, dan pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Itu tadi. Di antaranya itu tadi. Bad news is a good news, gitu aja. Bisa terubah. Pahala besar. Dia akan transfer pahalanya pada kita di hari kiamat. Penggugur dosa-dosa kita. Ada banyak hal. Jadi fokus ke sana. Kembali ke tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Ar-Rahman Ar-Rahim. Baca lagi surat Al-Fatihah. Semuanya itu diatur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika ada orang yang dihasati lalu dijegal, di segala macam, difitnah, pertanyaannya hari itu dia sholat subuh apa enggak? Hari itu dia sholat duhur apa enggak? Hari itu dia sholat asar apa enggak? Hari itu sholat maghrib apa enggak? Dia sholat. Dan ketika sholat, apakah tetap disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah? Ya, dia harus pakai baca Al-Fatihah. Apakah boleh ada satu ayat yang dihilangkan? Enggak sah sholatnya kalau dihilangkan. Dan salah satu ayat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa yang dialami itu adalah hal yang baik, sehingga dipuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala yang dia alami. Allah Ta'ala misalnya. Itu yang hal yang perlu kita camkan. Terus yang berikutnya, kata para ulama, taubat kepada Allah. Taubat. Banyak taubat, banyak istighfar. Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan kita. Mungkin tidak langsung, tapi mungkin di kotak yang lain. Maka perbanyak taubat kepada Allah. Asy-Syura ayat 30. Perbanyak taubat kepada Rabbul Alamin. Banyak taubat. Banyak taubat dan taubat nasuha. Lalu yang berikutnya adalah sedekah. Dan berbuat baik. Kata para ulama, fa inna li dzalika ta'thiran ajiba fi daf'il bala wa daf'il ain wa syarril hasid. Sedekah, berbuat baik, ihsan itu punya dampak yang menakjubkan dalam mencegah bala dan mencegah penyakit ain dan keburukan orang yang hasad. Gitu. Perbanyak infak sedekah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, "Kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah menolong seorang hamba jika hamba itu menolong saudaranya. Jadi tolong, bantu orang. Jangan pernah bilang, gua aja lagi susah, gimana mau bantu lo? Jangan, justru pas kita lagi susah nih. Apalagi kita merasa, kok kayaknya ada pihak yang gak suka sama saya ya. Bantu orang. Mindsetnya dirubah. Nolong orang itu bermanfaat sekali buat kita. Antum penuntut ilmu, mindsetnya dirubah. Tolong orang, kecuali kita gak mampu. Tentu saja kita punya keterbatasan. Kalau gak mampu di atas kemampuan kita, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau mampu, bantu. Karena mungkin apa ya, mungkin hal yang kita gak anggap itu berarti, itu mahal banget bagi orang lain loh. Kita punya ilmu tuh. Kita bisa kasih masukan 1 menit. Dan 1 menit itu bagi kita tuh ya cuma 1 menit. Tapi bagi dia itu bisa jadi pegangan dia seumur hidup dia. Misalnya nasihatnya Ibnu Aun rahimahullah, "Dzikrun nasi da'wa dzikrullahi dawa." Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah itu obatnya. Itu nasihat. Coba "Dzikrun nasi da'wa dzikrullahi dawa." 6 detik. 6 detik yang beliau ucapkan langgeng sampai hari ini. Dan menginspirasi banyak orang. Jutaan orang, bahkan mungkin miliaran orang terinspirasi nasihat cuma 6 detik. Kita gak pernah tahu. Jadi bantu orang. Terakhir, dan ini salah satu yang paling berat, tapi kalau semua step di atas bisa dilakukan dengan taufik Allah, insya Allah Allah akan tolong. Itfa'u naril hasid wal bagi wal mu'zi bil ihsani ilaih. Padamkan api hasad dari orang tersebut dengan berbuat baik kepada dia. Itu paling susah. Susah itu. Tapi kalau antum bisa, kata Allah, antum calon penghuni surga. Gitu. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, 35, 36. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Gak sama antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Fussilat 34, 35, 36. Enggak sama antara perbuatan baik, perbuatan buruk. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Enakan dong. Nanti dia nunjak dong. Allah sudah berfirman di awal. Enggak sama. Allah tahu bedanya. Allah subhanahu wa ta'ala tahu bedanya. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang perbuatannya buruk, mana perbuatannya buruk. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama. Idfa billati ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Terus, wa idzal ladzi bainaka fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan bisa jadi orang yang terlibat permusuhan dengan Anda pada hari ini nanti akan jadi sahabat yang baik, yang solid. Jadi orang yang musuh atau anda antara anda dengan dia terlibat permusuhan, lalu dia hasad sama anda, berbuat buruk sama anda, jahat sama anda, lalu anda respon terus dengan kebaikan, respon dengan kebaikan, respon kebaikan, nggak terpancing, nggak terprovokasi, itu bisa berubah loh. Waliyun hamim, yang tadinya musuh jadi teman baik, yang awalnya musuh jadi sahabat baik, asal kita terus respon baik, respon baik, respon baik. Gimana? Bisa gak? Yang bilang bisa nanti diuji sama Allah Subhanahu wa Taala. Salah lagi. Minta pertolongan sama, ini berat lah, berat. Sekali lagi yang bicara gak sebaik yang mendengarkan. Dan saya yakin banyak antum yang jauh lebih baik. Susah. Makanya ayat berikutnya apa kata Allah? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Gak ada yang mampu melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Hanya orang sabar yang bisa. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Dan gak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali yang mendapatkan bagian yang sangat banyak. Di antara tafsir ذُو حَظٍ عَظِيمٍ, ahli surga. Jadi gak ada yang bisa melakukan itu kecuali calon penghuni surga. Itu calon penghuni surga. Itu berat. Itu berat banget. Itu harus menanggalkan emosi, ego, amarah, harga diri, dan seterusnya. Berat, berat. Makanya kan gak wajib. Sikap seperti ini gak wajib. Gak wajib. Kan orang punya hak untuk membalas. Punya hak untuk membalas. Tapi kalau kita bisa untuk berada di level ini, itu luar biasa. Dan kuncinya tauhid lagi-lagi. Fokus kepada Allah. Lalu akhirnya sabar. Dan sabar udah. Buat baik aja. Gak mudah itu hadirin. Gak mudah. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bisa amalkan tips-tips di atas itu, kita akan tenang hidup kita. Dan kita bisa, misalnya jalankan tanggung jawab atau posisi strategis atau mendapatkan kenikmatan dengan pertolongan Allah sehingga jadi tenang hidup kita. Karena seringkali amanah harus diambil, kan gitu. Ya kan, itu. Semua orang misalnya, semua pasang suami pengen anaknya, atau kalau nikah pengen punya anaknya kayak gimana sih? Kan pengen anaknya penuh dengan kenikmatan, baik, cerdas, segala macam, ya apa, komplit, sehat, lucu, dan sebagainya. Ya udah, berarti konsekuensinya itu. Kita pengen nikah sama wanita yang mana? Atau para akhwat di belakang pengen menikah dengan laki-laki seperti apa? Yang penuh dengan kenikmatan kan, soleh atau soleha, bertakwa, dan seterusnya. Ya, ini caranya. Bertakwa dan seterusnya. Walaupun nanti banyak yang hasad, itu ada konsekuensi. Hadapi dengan demikian. Terakhir hadirin Allah muliakan. Kalau kita lihat polanya, polanya yang dijelaskan oleh para ulama di poin tadi, ta'udz billah, takwa, menjaga hak Allah, lalu sabar, lalu tawakal, lalu jangan fokus ke dia, lalu fokus ke tauhid, lalu fokus berpikir bahwa ini ditakdirkan oleh Allah dan pasti Allah kasih yang terbaik, lalu sedekah, infak, taubat, sedekah, infak, lalu bahkan berbuat baik. Polanya apa sih kalau kita lihat coba ketika dihasati? Kalau pakai bahasa antum sekarang ya, atau bahasa real. Polanya itu secara umum adalah defense, bukan offense, tapi defense, gitu. Bertahan. Nah, sampai kalau bisa jangan balas, walaupun balas boleh, tapi ada pembahasan lain. Tapi yang terbaik itu tadi, bertaut, minta perlindungan, bangun benteng artinya defense kan, bukan offense, defense. Tahassun billah, bangun benteng dengan pertolongan Allah, lalu bertakwa, jaga hak Allah, lalu sabar, tawakal, hati difokuskan, itu semua defense. Bertahan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki manusia untuk hidup yang bahagia adalah kemampuan bertahan. Bertahan itu sebagian banyak firman itu seringkali lebih penting daripada menyerang. Lebih penting daripada menyerang. Bertahan. Bertahan itu harus kuat. Makanya ta'awud, minta perlindungan kepada Allah. Isti'adah, minta perlindungan. Bangun benteng. Takwa itu apa? Kan? Membangun tambir antara kita dengan murka Allah. Jadi sekali lagi, ini penting. Nah, sebagian pihak atau banyak pihak ketika dihasati, polanya apa? Counter attack. Gitu loh, nyerang. Padahal filosofi utamanya adalah defense. Defense. Allah Ta'ala alam. Bukan berarti misalnya membalas itu enggak boleh, enggak. Enggak harus demikian. Tapi ada pembicaraan khusus dan itu kembali dilihat ke maslahat mudarat. Artinya kalau ada mau balas, itu bukan karena marah. Karena kalau dia marah, dia sakit hati, dia kalah, hadirin. Enggak enak hidup dengan amarah. Enggak enak hidup dengan sakit hati. Oke, yang hasad terluka, tapi dia juga terluka nanti. Dia hancur, kita kan enggak mau hancur. Tapi kalau kita terapkan ta'awudz billah, rujuk ilallah, tahassun, perbaiki takwa, hifat, jaga hak Allah, lalu sabar, lalu kosongkan hati dari mikirin orang yang hasad itu. Jangan pikir ke sana, pikirin aja apa zikrullahi azza wajalla. Pikirkan bahwa ini ada sudah ditakdirkan sama Allah. Kita infak, kita sedekah, hidup tenang, biiznillah. Dan itu pahala ngalir terus. Itu poin. Jadi jangan fokus ke sana. Pahala ngalir. Makanya sebagian ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan salah satu alasan mengapa celaan lebih menguntungkan daripada pujian bagi seseorang. Kalau pujian, salah satunya ya, saya sebutkan salah satu faktor. Kalau pujian, baru menguntungkan seseorang kalau dia dengar. Kalau dia gak dengar, sama aja. Gitu. Ada orang muji, antum sampai buat buku 3 jilid, isinya tentang antum aja. Tapi antum gak pernah baca buku itu, dan gak pernah tahu ada buku itu. Kan gak ada untungnya buat kita. Tapi kalau celaan, antum tahu atau antum gak tahu dicela, antum dapat pahala. Dia akan kirim pahala dia buat antum. Menguntungkan. Itu kan dibilang antum. Antum tahu gak tahu? Antum dapat pahala. Dosa digugurkan. Baik tahu atau gak tahu? Itu poin. Jadi udah. Jadi jangan fokus ke sana gitu loh. Udah aman. fokuskan ke yang lain. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, kewajiban-kewajiban kita seperti apa? Jelas ini hadirin. Jadi nggak mudah. Ini nasihat yang sangat mahal dari ulama kita dan sulit sekali dilaksanakan kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali dikasih taufik sama Allah. Kecuali kita harus benar-benar minta pertolongan sama Allah. Susah. Ngomong gampang hadirin. Tapi jalannya ini susah banget. Dan yang bicara fasih belum tentu bisa mengerjakan. Atau kalau mengerjakan tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Maka minta pertolongan sama Allah. Al-luju ilallah. Kembali kepada Rabbul Alamin. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, beberapa komponen penting dari hasad sudah kita jelaskan. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.